إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله سبحانه يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله تبارك وتعالى وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وإياكم جميعا من النار أيها المسلمون عباد الله الأثر المروي عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى آمنت بالله وبما جاء عن الله على مراد الله وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله telah sampai kepada kita apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris rahimahullahu taala. Beliau mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah, wa bima jaa'a 'anillah, dan apa yang telah datang dari Allah Subhanahu wa taala, 'ala muradillah, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa amantu bi rasulillah, dan aku beriman terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 'Ala ma jaa'a bihi ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang telah datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah, dan apa yang dikehendaki, yang dimaukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin azzakumullahu jami'an. Kata al-Imam Syafi'i, al-maksud al-iman binususis syariah, yaitu seorang hendaknya beriman dengan nas-nas yang datang dari syariat. Apakah datang dari sisi Allah tabaraka wa ta'ala atau datang dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah mereka beriman dengan nas, dengan dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian mereka mengembalikan wa yufassiruha ala muradillah wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan dia ketika mendapatkan ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka hendaknya mereka yufassiruha ala muradillah wa ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kembalikan tafsirnya kepada apa yang dimaukan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau dia kembalikan kepada apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Cukup satu ucapan dari Al-Imam Syafi'i rahimahullah, seorang muslim, seorang mukmin akan kuat keimanannya terhadap Allah Subhanahu wa taala, akan kokoh dia di dalam memegang syariat Allah, akan kokoh dia di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala tattabi'il hawa, dan jangan kita mengikuti hawa nafsu kita, jangan kita beragama sesuai dengan hawa nafsu kita, jangan kita kemudian mengikuti al-ara'ir rijal, apa yang datang dari pendapat-pendapat manusia. Dan sungguh Al-Imam Al-Barbarhari rahimahullahu ta'ala juga mengatakan, I'lam rahimakallah, annad-din innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala, walam yuda' ala ukulir rijal wa ara'ihim, wa muraduhu bimuradillahi wa rasulihi. Ayuhal muslimuna ibadallah, kata Imam Al-Barbarhari rahimahullahu ta'ala, ketahuilah rahimakallah, sesungguhnya ad-din, agama Islam ini, innama ja'a min kibalillahi tabaraka wa ta'ala, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak lain adalah agama yang turun dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lam yudha ala ukulir rijal wa ara'ihim, tidak diletakkan sesuai dengan akal-akal manusia atau pendapat-pendapat mereka. Muraduhu muradullah wa rasulih, sesuai dengan apa yang dimaukan oleh Allah dan Rasulnya. Wala tattabi'il hawa, maka janganlah kalian mengikuti hawa nafsu. Ayuhal muslimuna ibadallah, di akhir-akhir ini banyak tokoh-tokoh yang ditokohkan oleh kaum muslimin, mereka berani dan lancang merubah dan mengotak-atik syariat Allah. Mereka merubah dan merekayasa apa-apa yang telah disyariatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, termasuk dari sunnah-sunnah beliau. Kemudian mereka berani mengatakan ini tidak ada dalam Al-Qur'an, ini tidak ada dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ittaqillah, hendaknya mereka takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemana ayat-ayat Allah yang turun? Dan kemana ayat-ayat Al-Quran yang dibaca oleh kaum muslimin? Kemudian kalian berani mengatakan bahwasannya syariat ini tidak ada dalam Al-Quran, tidak ada dalam sunnah Nabi SAW. Ini adalah kebiasaan orang Arab, ini adalah adat orang Arab, ini budaya Arab. Ittaqillah, takutlah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Innallaha syadidul iqab, sesungguhnya Allah murkanya dan hukumannya sangatlah keras bagi hamba-hambanya. Ayuhal muslimuna ibadallah, al-imamu Malik rahimahullah, malam yakun yawma idin dinan falaysal yawma dinan, pada hari itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah, ketika dulu bukan suatu agama, maka pada hari ini pun bukan agama. Kalau memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kala itu tidak mengajarkan sebuah ibadah, sebuah amalan, malam yakun yauma ididinan, maka pada hari ini pun itu bukan agama, itu bukan amal ibadah. Karena agama ini adalah agama wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu ma tasma'un fastaghfiru li wa lakum. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها المسلمون عباد الله. Seorang muslim yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka dia harus menjadikan dirinya benar-benar tunduk dan pasrah kepada Allah dan Rasulnya. Istislam lillah, benar-benar dia berserah diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wal inqiyad lahu bitta'ah, dia benar-benar menundukkan dirinya, mengaplikasikan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan kemudian dia semaunya sendiri, mengikuti hawa nafsunya, mengikuti akalnya, kemudian dia mengambil apa-apa yang mencocoki hawa nafsunya, dia amalkan. Apa yang tidak mencocoki hawa nafsunya, dia buang jauh-jauh. Sungguh ini bukan seorang muslim, bukan seorang mukmin yang benar-benar beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang dikatakan Al-Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah, wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a rasulillah ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Unduru ayyuhal muslim, imamuna wa qudwatuna al-imamu Syafi'i, imam kita beliau, suri tauladan kita al-imamu Syafi'i rahimahullah, dan juga banyak kaum muslimin di seluruh dunia ini menjadikan beliau adalah panutan keteguhan beliau di dalam mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh al-Imam Syafi'i min a'immati ahli sunnati wal jamaah. Beliau adalah seorang imam ahli sunnati wal jamaah, kokoh beliau di dalam menjalankan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bagaimana orang-orang yang mengeluh-elukan beliau dan hanya menyandarkan bahwasanya mereka adalah Syafi'iyah, tetapi tidak mau mengambil ilmu dari al-Imam Syafi'i. Mereka membuang, mencampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu saja. Bagaimana kalau al-Imam Syafi'i masih hidup di zaman ini? Melihat pola mereka. Apalagi ketika Khulafa'ur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Uthman wa Ali radhiyallahu anhum melihat pola tingkah laku kaum muslimin di zaman ini, dengan mudah mereka mencampakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal mereka mengatasnamakan dirinya seorang muslim, mengatakan dirinya hamba Allah, beriman kepada Allah, tetapi dengan syariat Allah, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka tidak mau. Mereka hanya mengambil sebuah syariat yang mencocoki hawa nafsunya, mencocoki seleranya. Syariat Allah bukan makanan dan minuman yang kemudian kita beli ketika kita selera dan kita tinggalkan ketika kita tidak selera. Syariat Allah dan Rasulnya sungguh sebuah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimuna ibadallah, maka kita, umur kita di dunia ini tidak lama. Apa yang harus kita persiapkan untuk menghadap Allah subhanahu wa ta'ala harus kita pikirkan dari sekarang. Apakah cukup dengan bekal kita nanti kita menghadap Allah subhanahu wa ta'ala kemudian kita masuk ke dalam jannah? Atau kita masih kurang bekal kita? Kita hendaknya banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Zaman-zaman kita ini di akhir zaman yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innal islama bada'a ghariban fasaya'utu ghariba kama bada. Islam pada awal sangat asing, akan kembali nanti di akhir zaman terasa asing di tengah-tengah kaum muslimin. Kaum muslimin terasa asing dengan syariat, dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi orang-orang kafir. Kaum muslimin sendiri mereka asing dengan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berlindung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidu majid. Allahumma ghfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribu mujibu da'awat. Allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar. Allahumma aslih lil muslimin wulata umurina. Allahumma ja'al hadha balada amina. Ibadallah, إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.